Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhalina wala mudhillin. Kala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa bi sayyidi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Hikamun wa fawaidu min syakki sadrihi syarif ila akhirih. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan penghormatan yaitu kepada guru kita bersama Walid selaku pimpinan MPU yang nadi Kabupaten tercinta katanya. Demikian juga kepada Bapak Kepala Dinas Syariah Islam dan juga kepada para pengurus masjid ataupun remaja masjid. Demikian juga kepada guru kita bersama yaitu Tunku Imran Abu Bakar selaku Rais Am Rabitah Taliban Aceh dan juga kepada para hadirin wal hadirat selaku jamaah pengajian pada malam yang berbahagianya. Baiklah, getahnya saya baru saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang getahnya lanjutkan dengan membaca kasidah burdah tersebut yang lebih makruf untuk getahnya di Aceh ataupun untuk getahnya masyarakat yang tanya kengkeun dengan dalail khairat. Cuma dalail khairat itu selawat. Setelah selawat dalam cetakan kitab bertanya yang ditulis di tengah-tengah nyan-nyan geukeun qasidah burdah. Perlu kita jelaskan sedikit jangan sampai nanti ada anggapan pejit dalam-dalam masjid geutanya kata jak melagu. Itu bukan lagu. Cuma tak baca kasidah itu dalam bentuk irama, kemudian getahnya terjemahkan. Sedikit banyaknya kita sudah mengerti dari isi dan kandungan kasidah tersebut. Dalam kasidah tersebut itu menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pengantar muno bahwa qasidah itu banyak fasal. Ada fasal yaitu menyatakan mukjizat Rasulullah, ada fasal tentang memerangi nafsu, ada fasal tentang pujian Rasulullah, ada fasal yaitu tentang pujian Al-Quranul Karim, dan salah satunya inilah pasal yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi. Itu sunnah kita baca. Kenapa sunnah? Karena di samping menjelaskan tentang masalah tersebut dan apa yang baru saja kita bacakan tadi, itu sifatnya memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan dalam bentuk gaya bahasa apa saja. baik dalam bentuk irama ataupun dengan bahasa biasa. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita memuji, sebelum ulama mengarang pujian-pujian yang bentuk sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dilai awai Al-Quran memuji tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguh engkau punya akhlak yang agung. Itu bentuk pujian. Kemudian ketika sahabat bertanya kepada Rasul, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha selaku ummul mukminin, wahai Rasulullah, wahai Siti Aisyah, bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah menjawab, wa khuluquhul Qur'an. Akhlaknya itulah kandungan Al-Qur'an. Artinya, kalau Al-Quran itu menerjemahkan akhlak dalam bentuk bacaan, berarti kepribadian Rasulullah, perjalanan Rasulullah itu terjemahan Al-Quran dalam bentuk perilaku yang nyata. Itu adalah bahagian daripada pujian Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji itu di depan sahabat, dan tiada seorang pun yang membantah dan yang mengatakan itu tidak boleh. Dan itu dalil yang kuat bahwa memuji Rasulullah itu perkara yang baik, perkara yang terpuji, dan perkara yang indah yang selalu dianjurkan. Bahkan dengan memuji Rasulullah itu martabat kita akan makin tinggi, bisa-bisa kita akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi ataupun di alam nyata, dengan diukur tingkat keikhlasan kita di dalam memujinya. Tapi dengan harapan walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah di alam mimpi ataupun di alam dunia ini, adalah moga-moga akan bertemu juga dengan Rasulullah nantinya di yaumil mahsyar ataupun di akhirat kelak. Kemudian pada malam yang berbahagia ini kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, yang terawali dengan membaca qasidah selaku mukaddimah. Di sini kita membicarakan tentang kisah tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji, menceritakan dan mendengar kepribadian Rasulullah itu suatu hal yang dianjurkan. Al-Quran pun menceritakan adalah naqussu alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Aku ceritakan tentang kerasulan kepadamu dengan tujuan untuk memperkokohkan iman. Itu diceritakan tentang kerasulan Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja iman Nabi Muhammad sudah sangat kuat, tetapi perlu diceritakan. Faedahnya adalah iktibar kepada kita, pelajaran kepada kita, agar kita harus senang dan benar-benar senang mendengar dan menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, terlebih tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal itu kita malam ini memperingati Isra Mi'raj, yang artinya menceritakan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu hal yang terpuji dan yang sangat dianjurkan dengan dalil yang baru saja kita baca. Jika ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu barangkali orang tersebut belum mengerti. Mudah-mudahan mereka makin hari insyaallah makin mengerti dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, artinya yaitu Rasulullah meninggalkan alam nyata ini menuju kepada alam malakut. Maka insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi, melihat dari sisi fikihnya, pemahamannya. Karena yang sudah biasa adalah menceritakan ataupun tentang cerita-cerita tentang Isra Mi'raj itu bagi kita yang tinggal di Aceh itu sudah sangat ma'ruf dan sudah sangat masyhur. Maka pada malam yang berbahagia ini kita menceritakan ataupun mengisahkan sedikit tentang pemahaman dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka kita istilahkan pada malam yang berbahagia ini adalah dengan pengajian. Pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti mengkaji sedikit perjalanan hikmah dari perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semampu kita. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih dile lagi yang kagetnya ketahui adalah geplah dada Nabi Muhammad yang ditanyakan pe adalah pu bahasa lembut jidakeun go operasi lah geplah, yaitu untuk gecucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nusucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bahagian yang hitam di hati itu. Bahagian yang hitam itu adalah sebagai penangkap dari tipu daya syaitan. Kalau bisa kita gambarkan adalah tubuh kita ini punya unsur dan punya komponen-komponen yang masing-masing punya fungsi, punya hubungan tertentu. Hatinya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hati kita ataupun di unsur tubuh kita adalah diciptakan satu anggota yang bentuknya digambarkan hitam. Walaupun hitam itu belum mengerti yang sebenarnya, memang tidak bisa kita ngertikan. Tetapi benda hitam itu berbentuk ataupun berfungsi untuk menerima, untuk menangkap tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dengan bendanya maka syaitan mudah diterima. Syaitan mudah didaya. Istilahnya miatanya gambarkan supaya lebih rasional, memori syaitan. Maka ketika geplah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicabut memori tersebut. Memori tersebut, maka gepinah hatanya. Ketika gepinah hatanya, maka menguatkan kepada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci dari tipu daya syaitan dan sama sekali tidak bisa diperdayakan oleh syaitan. Kenapa? Karena alat bantu syaitan tidak ada lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dalam hadis, walam yakun li syaitani fihi haddu. Tidak ada bahagian syaitan lagi. Tidak ada lagi bahagian syaitan yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanasile didaya, hanasoli tangkap, hanasoli ngon, maka suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanali tentang tipu dayanya. Maka karena itulah Nabi Muhammad diberi martabat yang tinggi. Dan martabat yang tinggi itu bukan hanya terdapat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan hanya terkhusus ada pada Nabi, juga Nabi bisa mewarisi kesucian tersebut walaupun tidak sempurna. Lagi yang kebiasa tanya kengkun, siban iya, siban u menan minyak, siban ayah menan anak, menyegat ayah maka gat anak. Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya martabat yang tinggi yang sudah sangat dekat dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut bisa terdapat pada keturunannya, yaitu keturunan Hasan melalui keturunan Hasan dan Husin. Dengan dekat tersebut bisa kita istilahkan dengan adalah nur. Sehingga nur tersebut bisa mewarisi walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Maka dengan demikian dalam Islam dianjurkan kepada kita di bahagian daripada cinta pada Nabi, termasuk cinta kepada keluarganya Nabi. Kenapa? Karena dengan cinta pada keluarga Nabi kita akan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mencintai keluarga Nabi itu kita sudah mencintai orang-orang yang baik, karena keluarga Nabi salah satu punya satu sebab kelebihan, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naditren walaupun ubud. Ukuran ubud, ukraidren menurut tingkat ketakwaannya. Itu pasti. Seperti yang tersabat lagi yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Tak kala bertemu antara Nabi Allah Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam dalam perjalanan ganyan, dalam riadah perjalanan ganyan, tiba-tiba nasabah bangunan. Tiba-tiba nasabah bangunan ataupun nasabah rumah yang karoboh, gebangun kembali, gerehab kembali oleh Nabi Khidir. Maka geceritakan Al-Quran, kenapa direhab? Karena di dalam rumahnya adalah punya peninggalan ataupun naharta yang diwariskan kepada anak ganyan. Kepada anak ganyan. Maka disebut adalah ayah daripada anaknya adalah yang saleh, dan anak daripadanya juga anak yang saleh. Kita baca di dalam kitab, hubungan antara anak yang mewarisi harta peninggalan daripada nek ganyan adalah hubungannya 7 buah keturunan. Keturunan pertama adalah belum layak untuk menerima peninggalan tersebut. Keturunan kedua juga belum layak. Keturunan ketiga juga belum layak, karena memang tidak taat kepada Allah. Yang taat hanya pada keturunan yang ketujuh. Maka ketika keturunan yang ketujuh itu adalah anak yang saleh, itu peninggalan daripada neknya adalah daripada ayah yang saleh, karena golong berhak gegantung gesimpan oleh Allah Subhanahu wa taala akan gewarisi kepada anak-anaknya yang saleh. Itu. Maka dengan demikian bahwa jika kita yang saleh, maka kita akan mewarisi kesalehan itu kepada anak kita dengan ketentuan anak kita juga ikut saleh. Yang biasa kesalehan itu akan diikuti. Namun berkaitan dengan itu pula ada hadis kullu sababin wa nasabin munqati'un. Setiap sebab dan nasab itu putus. Itu putus hana hubungan li. Nasab hana hubungan li, keturunan hana hubungan li. Tetapi yang hana putus adalah keturunan lun. Nah, kali Nabi keturunan lun. Pakkan hana putus. Artinya putus itu adalah putus hakiki ataupun putus maknawi. Kelebihannya hana putus. Bangsanya hana putus, penisbahannya hana putus. Pakkan. Karena memang nur Nabi sangat kuat. Sangat kuat. Sehingga nurnya bisa diwarisi kepada keturunannya hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu bisa diwarisi. Karena nur itu sangat kuat. Maka bersyukurlah kepada siapa saja yang termasuk dari golongan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Hasan dan keturunan Sayyidina Husin. Bagi kita mudah-mudahan juga bahagian dari mendapat barakah. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak jadi orang yang baik, walaupun orang cik getanya ken dari orang yang gak kendiri ulama, mudah-mudahan pada getanya akan tertanam nur-nur yang baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga akan tawarisi nur kebaikan itu kepada anak-anak getanya. Kalaupun kita bukan anak ulama, mudah-mudahan anak kita menjadi dari anak ulama karena kita sudah tekun dalam berilmu, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka andai kata ada pertanyaan, kalau memang kage ciptakan yaitu hubungan yang jih muno, yaitu yang hitam tempat mesangkut tipu daya syaitan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memang tidak menciptakan dari awal? Pekenhan dari pun gebah hayu, kepul de gebah geu angkat. Nian. Itu disebutkan di dalam kitab. Nabi Muhammad diciptakan. Nabi Muhammad adalah rasul yang berasal yang dari golongan manusia. Memang bahagian daripada kesempurnaan manusia, juzuk komponen manusia harus ada anggota tersebut supaya sah Nabi Muhammad benar-benar adalah itu manusia. Maka harus lengkap lebih awal komponen manusia, juzuk anggota tubuh manusia, kemudian diangkat balik. Tetapi sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia, yang istimewa, manusia yang tinggi, manusia yang suci dari segala dosa. Ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tinggi, tetapi bukan berarti Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan ataupun keluar dari kapasitas manusia sehingga disebut adalah malaikat. Tidak. Nabi Muhammad manusia. Muhammadun basyarun laisa kal basyar mislal aqiqi laisa kal hajar. Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Persis lage bate lincin ataupun lage permata yang ia itu bahagian daripada batu, tetapi ia tidak seperti batu pada umumnya. Bate giok menyatanya kunuronyo. Yang bate, tetapi lih tak asah, lih mengkilat, tadi bak jalan mesapat dengan bate-bate kerikil yang lain. Ini akan dianggap oleh mereka yang belum tahu mana itu batu, ia akan menganggap bahwa bate lincinnya, bate giyoknya seakan-akan ke manusia. Dia akan menganggap bahagia bahwa itu satu benda yang lain, yang benda itu bukan batu. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang condong kepada negatif, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang regek, sifat-sifat yang buruk, kalau baik awal disucikan, kagasah. Ketika kagasah nampaknya yang nampak kilat, akhlak yang god. Maka bagi mereka yang baru memulai mengkaji siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengkaji dari awal tentang zat dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia lihat hanya sifat-sifat yang lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menganggap bahwa Muhammad itu bukan manusia. Bahkan mereka akan menganggap Muhammad itu bahagian dari unsur Tuhan ataupun pecahan dari zat Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Merekalah yang disebut dengan wahdatul wujud, dhillun mudhil, sesat menyesatkan, bahkan pula bisa-bisa ia akan jatuh ke kufur. Itu pemahaman yang salah. Nabi Muhammad manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, persis seperti permata yang dia berasal dari batu, tetapi tidak seperti batu pada umumnya. Demikian tersebut yang disebutkan, yang diuraikan dalam kitab Qasidah Burdah disebutkan. famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Tetapi wa annahu khairu khalqi kullihim. Tetapi Nabi Muhammad adalah yang terbaik di antara sekalian makhluk. Makhluk itu manusia. Nabi Muhammad yang paling baik di antara manusia. Makhluk itu gunung, makhluk itu laut, makhluk itu permata. Nabi Muhammad terlebih baik dari itu semua. Makhluk itu malaikat, makhluk itu jin. Nabi Muhammad terlebih baik dari itu semua. Bahkan diciptakan itu semua karena diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata anak dicipta Nabi Muhammad, sungguh tidak diciptakan kita, tidak diciptakan laut, tidak diciptakan gunung, hana gecipta lain-lain sebagainya, termasuk hana geciptakan aras, hana geciptakan kursi, hana geciptakan syurga, hana geciptakan malaikat. Justru karena mereka itu semua, benda-benda itu semua diciptakan hanya karena gecipta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar-wajar sajalah nekun wa annahu khairu khalqi kullihimi. Kemudian wadai geplah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesucikan yang gekeun dengan gerah ngan pegerah ngan izamzam ngan izamzam. Barangkali ada pertanyaan, kenapa dirak ge basuh dengan air zamzam pekenhan langsung dari syurga? Jawabannya disebutkan oleh para ulama. Pada air zamzam ia jatami'u fihi ma'ul jannah wal ard. Bermakna pada air zamzam di situ terdapat dua kelebihan. Asluhu minal jannah wa mustaqiru fil ard. Asal air zamzam dari syurga tetapi tetap dan terbit di bumi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di surga, bukan hanya di langit, bukan hanya di alam yang tinggi, seperti Allah Subhanahu wa taala mengiradahkan agar keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus tetap di alam bumi ini, di alam nyata ini. Maka dengan demikian, maka gebasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun gerah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air zamzam agar keberkatannya menetap dan melekat danna di bumo yang mulianya. Asluhum minal jannah mustaqirun fil ar. Asal dari syurga dan tetap juga di syurga. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'raj lebih awal gesucikan? Karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk dipertemukan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat bertemu itu di luar perjangkauan kita. Tanya hanjut takun ketika lagi yang seakan-akan Allah bertempat. Yang intinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di alam nyata. Allah Subhanahu wa taala satu zat yang suci. Maka secara adat, secara kebiasaan, jika kita yang suci ataupun jika kita ingin menemukan, ingin bertemu dengan sesuatu yang suci, ingin melangkah pada tempat yang suci, kita terlebih dahulu dianjurkan kita harus mensucikan diri. Karena nyangke ketika tanya datang ke Tanah Haram, ke Makkah, ngusunatkan bak ketanya mana wadilai pakon, karena Makkah tempat yang suci. Ketika ketanya tanak sembahyang, geyu bak ketanya berwudu. Kenapa? Karena kita ingin untuk tamunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang suci. Nyo untuk bertemu melihat di alam nyata terlebih tinggi. Kalau memang kita memasuki, kalau memang kita nyata tamong di Tanah Haram, Tanah Haram adalah di alam miliki, di alam nyata, di alam zahir, maka geanjurkan pada getanya adalah mensucikan zahir, cukup berwudu dan suci daripada hadas besar. Kita salat masih di alam nyata, di alam miliki, maka cukup bagi kita adalah mensucikan zahiriyah dengan berwudu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tersebut adalah perpindahan dari alam milki, alam nyata, menuju kepada alam malakut, yaitu alam di mana alam tersebut tidak sanggup dijangkau oleh siapapun, hatal malaikat termasuk malaikat. Alam zahir, alam milki itu zahir dan nyata. Alam malakut itu batin. Maka untuk menemukan, untuk kita memasuki kepada alam malakut, ya, dianjurkan kita untuk mensucikan batin. Mensucikan batin inilah dianjurkan kita, diterapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensucikan batin itulah yang neplah dada oleh malaikat Jibril alaihi salam. Demikian. Kemudian getanya yang sering kita dengar-dengar, ge operasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ge belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan di dalam kitab bahwa kejadian tersebut terjadi petge. Yang pertama, ketika masih dalam tarbiyah, Halimatus Sa'diyah, Watema Taubud. Kemudian ketika mau balik, menjelang balik. Kemudian yang ketiga, ketika mau dibangkit jadi rasul, mau dilantik jadi rasul. Yang keempat, itulah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika matang ubud, berarti dari ubud kan kage jaga Rasulullah bekna sentuhan syaitan, maka perlu kesucikan hati. Waktu kena balik itu menjelang dewasa. Berarti kesucikan hati itu agar benar-benar tertuang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperilaku dengan perilaku hakul rijal, dengan perilaku yang benar-benar manusia yang sudah dewasa. Sehingga begitu dewasa memang sifat kekanak-kanakan benar-benar tidak ada lagi. Kenapakah dihapus, sudah disucikan, yang dibuktikan dengan geplah dada muno ketika menjelang balik. Ketika mau dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau jadi nabi, mau menjadi rasul, itu akan dibebankan tugas yang paling tinggi dan yang mulia, yang sangat berat. Yang salah satu daripada berat itulah awal daripada menerima wahyu. Ketika terima wahyu ini jiwa sangat berat, maka butuh persiapan. Persiapan tentu saja mensucikan batin. Maka kenapa geoperasi gesucikan ketika mau dibangkit sebagai persiapan untuk menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar batin nabi, mental nabi, roh nabi benar-benar sudah siap menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Isra Mi'raj itu yang terakhir, dan itu benar-benar akan bertemu, dan benar-benar itu akan mengembangkan tugas yang paling besar, yang sangat tinggi, di mana pada itu adalah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka butuh persiapan yang sangat kuat. Karena dup mata-mata gedanyonyo han mungkin merempuk dan tidak mudah, tidak diberikan karunia untuk siapa-siapa memandang Rasul, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa sendiri tidak diizinkan oleh Allah, tidak sanggup. Gunung saja bisa hancur, bisa hancur. Berarti hebatnya, sucinya, agungnya. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin dan akan dipertemukan ataupun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus benar-benar mempersiapkan yang matang. Salah satu daripadanya, sebabnya itulah disucikan batin terlebih dahulu, agar mentalnya sudah siap ketika ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi lagi mana yang baik kasih enan manteng, baik dapat panjang ujung untuk khayalan tanya, baik sampai mengatakan, mengatakan pat Allah saat yang gedeng si bancara kalen man baik lihat semikir itu tingkatnya. Artinya kita hanya sebatas membicarakan tentang kehebatan Allah, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kesucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah geisra'akan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Geceritakan. Geawali dengan subhanallah. Itu berfungsi adalah ia akan geceritakan benar-benar sesuatu yang sangat ta'ajub, yang sangat menakjubkan, yang sangat hebat. Maka karena itulah ketika getanyo takalon sesuatu yang tanyo heri, yang tanyo hirin, yang tanyo kagum, gusunahkan baktiakeun subhanallah. Ketika tanyo berbuat salah, tanyakeun astaghfirullah. Ketika tanyo melihat sesuatu yang mengerikan, tanyakeun na'udzubillah. Ketika melihat nikmat ataupun diberikan nikmat, gusunakan baktanya takun alhamdulillah. Ketika menyaksikan sesuatu yang agung, gusunakan baktanya kun subhanallah. Nah rumah laga subhanallah, moto laga subhanallah. Bahkan menyejamun-jamun bicara moto, bicara nikmat-nikmat yang lagaknya nagekeun dengan penyakit ain, pengaruh mata. Ta'e moto lagak, takeun lagak tat motonyan. Hana takeun subhanallah, itu hancur mobil tersebut. Takeun rumah lagak, rumah yang lagak tat, itu hancur pengaruh mata. Ngisilahkan dengan penyakit ain. Penyakit. Dan dari nyan ke sehingga ke budaya bagi getanyo Aceh. Urang tanyo Aceh, ketika anak min yang sehat nyan ta ke uma tumbun tan tanya nyo. Nyang gejutian ba abah dari runtuha. Kun puji pada Allah. Ya. Miatanyo jauh blang tak sukat padi. Tak ke alhamdulillah le padi tunyo. Dengan tak kun le nyang gedut dari runtuha. Itu bahagian daripada ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf. Memang dianjurkan pada kita adalah untuk geyukun subhanallah ataupun alhamdulillah. Sehingga menyertanya takalan di Arab nyen rumah-rumah yang lagak nya itulah pamplet subhanallah sallu ala nabi selut ke nabi bak moto ile ke moto ada ke subhanallah Allahu akbar kepua agar kita sebelum memuji adalah harus terlintas dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga takun subhanallah mengingatkan bahawa itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tanya pujau, bisa saja itu adalah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengaruh daripada itu semua bisa-bisa musibah kepada mereka tersebut. Nyamunan. Cuma yang lebih dalam belum mampu kita jelaskan dengan tentang penyakit in tersebut. Pokoknya ada disebutkan dalam kitab. Demikian kira-kira. Subhanallahi. Subhanallah. Asra bi'abdihi. Gepejalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gepejalan abdihi hambanya. Ini punya satu rahasia yang perlu kita kaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak nama dan banyak gelar. Nabi Muhammad ada namanya Mustafa, ada namanya Sayyidul Mursalin, bahkan ada namanya Nabi Allah. Banyak sekali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak sekali gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa rahasia dalam ayat tersebut? Sebagai kata ganti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih lafaz abdi, hamba. Hambanya. Itu rahasianya adalah bertanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan itu dengan berkat Nabi Muhammad mampu bersikap dengan sikap hamba. hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dimuliakan lagi hamba itu dihubungkan dengan Allah. Bi'abdihi, dengan hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba. Hambanya itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulia jika kita dihubungkan dengan sesuatu yang mulia. Disebut nyata ke anak buah. Anak buah bupati. Yang mulia bupati. Ketika ke anak buah bupati, dia tengok ikut mulia. Anak buah presiden. Yang mulia presiden, ketika dihubungkan tanya dengan dekat anak buah presiden, tanya pun ikut mulia. Kita akan ternilai dengan apa kita dihubungkan. Jika dihubungkan kepada yang mulia, kita akan mulia. Dihubungkan kepada yang hina, kita akan hina. Soalnya hanya ke anak si anak buah si pencuri je, tanya ikut hina, karena pencuri itu adalah hina. Ini hamba. Hamba, hamba siapa? Hamba zat yang mulia, yang suci, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra bukan hanya ataupun memberi mencapai martabat tersebut, bukan hanya Nabi Muhammad karena punya pangkat risalahnya, bukan karena pangkat kelebihannya, bukan karena pangkat pilihannya yaitu Mustafa, bukan karena pangkat Sayyidul Mursalin, penghulu daripada para rasul-rasul, penghulu pada anbiya-anbiya, bukan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan itu dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu bersikap dengan sikap yang sesempurna mungkin, yaitu sikap hamba yang sempurna. Hamba adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diberi predikat-predikat yang lain dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih, yaitu dengan sikap hamba. Sehingga kan ditawarkan, ya Muhammad, apakah kamu ingin aku jadikan raja ataupun jadikan hamba? Nabi Muhammad memilih jadi hamba. Hamba. Kenapa dengan itu akan memperoleh martabat dan predikat yang lain? Karena hamba itu sangat kontras perlawanannya dengan Allah, yaitu Khalik, Ma'bud, persih lagi urungan malam. Berat tat beda. Mereka urungan malam, mereka malam tak akan urung. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mampu bersikap dengan sikap hamba yang sempurna, berarti memberi makna Nabi Muhammad mampu, benar-benar mampu mentauhidkan Allah. Ketika dia mengakui dia berada di siang hari, berarti kita telah mengakui bahwa malam kan buatnya siang. Ketika dia mengakui bahwa malam itu gelap, berarti siang itu tidak gelap. Ketika Nabi Muhammad mampu berperilaku dengan perilaku hamba, berarti benar-benar Nabi Muhammad suci daripada mensyirikkan Allah. Benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mentauhidkan Allah setauhid-tauhid yang sebenarnya, sehingga mampu kepada yaitu ilmunya dengan ilmu dari ilmu yakin, yaitu hakul yakin sampai ainul yakin. Itu martabat yang paling mulia yang gebi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Apa itu hamba yang sebenarnya? Arti daripada hamba. Hamba lawannya ma'bud, sembahan. Sembahan ikatan hati. Menyah hati-hatinya mengikat dengan Allah. Berarti kita hamba Allah. Maka sebenarnya kita menghambakan Allah bukan hanya buat sembahyang. Tapi dari sembahyang mewujudkan ikatan hati yang benar-benar terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mengikat hati-hatinya kepada jabatan, berarti hatinya adalah hamba jabatan. Ketika mengikat hati-hatinya dengan keluarga, berarti tanya hamba keluarga. Ketika mengikat hati tanya dengan kemewahan, berarti tanya hamba kemewahan itu. Maka dengan demikian, kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang selalu butuh dan yang terikat, mesti terikat pada yang lain. Maka sepantasnya kita harus sepantasnya ho tak ikat hati tanya. Maya tak ikat hati tanya pada jabatan, tak ikat hati tanya pada anak tu, tak ikat hati tanya pada harta, yang kan cukup si bantakut kan cukup rugo, ataupun kan itu cukup bodoh. Getanya lah itu juga lah tanya fana, tanya akan mati, itu juga akan mati. Masa tak ikat drawatu yang akan mati dengan benda itu juga akan mati. Tak ikat drawatu yang drawatu akan sirna, tak ikat dalam lain dengan benda yang sirna. Kan cukup bodoh itu kita namanya. Paling bodoh. Maka sepantasnya kalau kita mau mengikatkan hati, ikatlah kepada zat yang kekal, zat itu yang sanggup mengatur kita, dan bahkan zat itu yang menciptakan kita. Tiada zat lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikatlah hati kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang gekeun dengan hamba. Ge Isra akan mirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Haram berada di kota Makkah. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan dalam menceritakan itu disebut masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pakon hanggekeun dari Makkah ke Palestina, nekeun dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu memberi makna bahwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan ibadah. Perjalanan dari masjid ke masjid itu perjalanan ibadah. Kan perjalanan politik, kan perjalanan tijarah, kan perjalanan refreshing, kan perjalanan yang main-main, tidak. Tapi perjalanan dari masjid ke masjid itu menggambarkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan ibadah. Dan jadi bukti dan dalil pula kepada kita bahwa berjalan dari masjid ke masjid itu juga dihukum pada ibadah. Nyotanya dari masjidnya, taja masjid je, dari masjid taja masjid je, dari rumah taja masjid nyan ibadat. Maka hang be kena keluhan bak ketanya. Be kena keluhan, hai ku ja masjid je, oh tak masjid. Dan ajak umum hijab ibadat teruk ke deh kahek dia kata dengan depan dan rempuk ibadat itu nampaknya kurang keliru, kurang tepat ataupun keliru. Tujuan daya masjid ya ibadat, buta ingat langkah kita menuju ke masjid itu sudah dianggap ibadah. Bete akun teruk masjid dengan hak ibadat le dari pun kagekun yang beribadah, dari pun kagekun yang beribadah. Jadi hanapu harus gemar, harus senang getanyo dajak masjid walaupun juuh. Maka gepegot getanyo adalah ijtimak di dalam masjid. Ijtimak dalam masjid seminggu siga sembahyang Jumaat. Memang bah juuh becut sehingga hanggebi sembahyang Jumaatnya yaitu toto masjid nya lang kampungnya hanjeuna dua boh Jumaat untuk ijtima. Yang biasa ji sembahyang Jumaat di dalam masjid manjuuh tak tajak hai dak juuhnya itulah ibadah nya menan kira-kira yang berkaitan dengan itu. Barangkali untuk pertama enan dile mungkin sepanlah sebelum kita lanjutkan yang lain. Mudah-mudahan itulah kupasan kita dalam season pemaparan materi kita pada malam yang berbahagia ini. Okay, nopo dan yang season tengah jawab barangkali jika mampu, menyahana mampu, ya kita jawab di kemudian hari, kita serahkan kepada guru-guru kita yang lebih mampu insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sekilas penyampaian mengenai hikmah-hikmah di balik Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya terhadap apa saja persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam keseharian, juga terutama sekali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dipersilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya. Tes satu. Kita awali dari belakang, kemudian baru kita lanjutkan. Tes satu. Tes yang dekat dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, mandang pada yang mulia, yang jika pertanyaan tuan, apa makna atau pengertian daripada hadis Rasulullah yang bunyinya Rajab Syahrullah, Syaban Syahri, wa Ramadan Syahrul Umati. Nyan menteng yang jika pertanyaan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung dilanjutkan untuk yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kita tadi ada disebutkan juga mungkin dalam penjelasan-penjelasan Isra Mi'raj yang lalu, dimanapun ada perkataan bahwa Rasulullah itu disucikan hatinya. Disucikan hati ini, dimanapun saya dengar penjelasan ini, seakan-akan perilaku ini menyucikan hati ini dengan membelah dada menyucikan ini, seakan-akan ini sepertinya perbuatan manusia. Jadi dibelah dadanya, disucikan dengan air bersih. Jadi bukannya satu perbuatan yang memang ini adalah perbuatan gaib. Ini yang mungkin perlu penjelasan, karena setiap dijelaskan itu seakan-akan seperti perbuatan manusia. Dibelah, dipisaukan, atau memang ada dengan tangannya dibelah, keluar darah, disucikan dengan air. Ini kira perlu penjelasan yang lebih mendalam. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama kita padai dulu dengan dua pertanyaan. Setelah guru kita menyampaikan jawaban, nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada penanya-penanya berikutnya. Terima kasih. Yang pertama itu Rajab Syahrullah, Syaban Syahri, kemudian Ramadan Syahrul Ummati. Itu pengertiannya, bahagian daripada penisbahan kemuliaan untuk kepemulia. Yang pertama, kenapa disebut dengan, karena kita baca di dalam kitab, kitanya selalu dianjurkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu kita digemarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena kita terdiri daripada ada manusia, ada umat, ada nabi, ada rasul. Yang intinya ketika bulan Ramadan, itu bulan yang cukup jai fahala. Yang cukup jai fahala, yang menjadi gu obral fahala. Untuk kemuliakan umat Nabi Muhammad ataupun getanya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka gekeun itu adalah bulan umat lun. Kenapa? Karena memang diberikan fahala yang besar itu benar-benar untuk memuliakan memuliakan umatnya ataupun memuliakan hambanya agar ia gemar dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum karena penisbahan yaitu bulan Nabi, bulan umat, maka ditunjuki ataupun perlena lem menyebulun umat kana bulan Nabi dah, maka gekenlah bulan Syaban. Bulan Syaban menyebulun Syaban kana bulan Allah dah, gekenlah bulan Rajab. Maka diciptakan Rajab, diciptakan Syaban, itu hanya kedua bulan tersebut untuk persiapan getanyo untuk tamong dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka sebenarnya ketika katakan hadis adalah man fariha bi dukhli Ramadhana haramallahu jasadahu 'ala nira. Orang yang senang dengan ditamong bulan Ramadan, ia akan diharamkan tubuhnya dari api neraka. Senang ditamong itulah dengan tanya beribadah dalam bulan-bulan tersebut. Dalam bulan tersebut beribadah di bulan Rajab, beribadah di bulan Syaban untuk digemarkan tanya, untuk gegerakkan, termotivasi tanya beribadah di dua boh bulannya sebagai persiapan tanya tamong di bulan Ramadan yang itu adalah bulan yang terlebih, maka genis bahkan teruk bulannya supaya tanya senang beribadah, maka geken nyan adalah bulan lun ataupun bulan Allah yang jih bulan lun, yang jih bulan umat lun, yang pengertiannya untuk dimuliakan bulan, untuk termotivasi tiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika gusucikan hati gepake iya mano, ya, itu untuk genampakkan bak ketanyo Allah Subhanahu wa taala mampu gepusuci, bahkan suci itu ada selisihnya dengan suci rohaniah, ya. Cuma pakai enggak pakai iya. Ya, karena tanya yang bisa terbayangkan suci hanya dengan iya. Ya hakikatnya setelah suci kan enggak pasal iman. Iman pun yang enggak pasal. Iman itu sifatnya maknawi. Kok disuci hisi, disucikan hisi, kemudian dimasukkan yang maknawi. Ya, yang dihidakkan tapi yang pertama kasifat, maka gepegot sucikan yang zahir ataupun gesucikan iya untuk iktibar, karena hanya dengan itulah yang mampu kita tangkap untuk mensucikan nyamanan untuk supaya nyak getrang pada pemikiran tanya banyak getrang memang geplah butuhina gerah butuhina bukan maknawi itu. Tetapi di situ musafat antara maknawi dan hissi. Demikian. Gepusafat hissi ada apa namanya gesafat yang buntu, yang konkret, yang bisa dilihat, karena itu yang mudah ditangkap, dicerna oleh kita sebagai manusia. Mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin tanya mungkin bacun singkat tentang di perjalankan tadi Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha atau ke langit, ya, ke bahasanya ulangin. Yang mungkin saya tanyakan, apakah ruh Rasulullah atau jasadnya dan ruhnya sekalian langsung tubuh Rasulullah beserta dengan ruh jiwanya sekalian yang diangkat Rasulullah, atau memang ruhnya saja? Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riazul Iqbal. Tadi bilang pasti. Ini sebagai orang awam, mau menanyakan yang kita ikut dari Rasul itu semuanya atau sebagian? Misalnya cara tidur, cara makan. Misalnya Rasul kan makan dengan tiga jari, kita lain kan karena makanannya misalnya udah nasi kan. Apakah semua kita ikut atau sebagian aja yang bisa, misalnya cara berpakaian apakah harus ikut juga gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang diisrakan Nabi apakah ruh ataupun jasad ataupun kedua-duanya, itu pertanyaan yang pertama. Jawaban yang konkret yang mudah kita mengerti, kita sebutlah bahwa Isra Mi'raj Nabi itu roh dan jasad sekalian, roh dan jasad. Karena disebutkan di dalam kitab, salah satunya lah kitab Fiksirah, demikian juga kitab-kitab sirah yang lain, dengan dilawan ketika dikhabarkan Isra Mi'raj Nabi, banyak kaum musyrik yang lawan, yang bantah. Ini bukti yang nyata bahwa yang dikhabarkan oleh Nabi roh dan jasad. Jika cuma roh, itu artinya mimpi. Mimpi bukan sesuatu keajaiban. Jangankan kita orang Islam, orang musyrik juga nak mimpi. Ketika tak ke berarti lu bukan lumpo aku saka akan lun kaku jauh medan. Tapi kaku wolom, tapi lumpo ana uri mantah. Tapi pajan dibantah. Ketika takun nyoi lun buklam bak ku duduk katruk gedeh kujak u alam nyata katruk Jakarta katruk ku wolom dalam jangka si minit nyo mandum urang dibantah. Dan bantahan itulah yang terjadi tak kala nekhabarkan Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kafir musyrik. Karena berat gebantah itu kenapa? Memang terjadi perbantahan perdebatan yang kuat. Karena yang dikhabarkan sesuatu yang tidak logis menurut mereka. Maka yang tidak logis menurut mereka itulah Isra, perjalanan roh dan jasad, bukan hanya roh. Menyoroh anak sobantah. Kemudian wate ni wo baksud dalam wate yang singkat, summa aruduhu minal arshi qabla ayyabrudal farsh waqadna lal ma'arid, disebut dalam kitab Maulid. Allah ne kembalikan lun daripada aras kepada tempat kembali kepada farash, minal arash ilal farash, dari aras kepada tempat tidur. Qabla ayyabrudal farsh, segolom kembali dingin. Jadi dari nibudafun tinggal rasa hangat yaitu di tempat tidur Rasulullah, rasa hangat itu belum normal seperti biasa katruk nuwolom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu singkat dan begitu cepat. Karena lagian ke maka ga awali dengan subhanallah. Kalau pura-pura ingin kita rasiukan pura-pura walaupun tidak pasti pura-pura mentek untuk mudah. Nabi Muhammad itu nur. Hari ini yang paling cepat perjalanan adalah cahaya. Cahaya paling cepat perjalanannya. Tiada satu benda pun yang sanggup menandingi kecepatan dalam perjalanan selain daripada kecepatan cahaya. Cahaya matahari begitu terbit ia sudah menyinari. Cepat hat. Sehingga dalam hadis nak tanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pe kazawal pe kalhu pe golom, ngejawab la le golom le khunlam naam kalhu, artinya dari satu huruf golom abeh gucak hurufnya kamu pindah ka khunlam kai tamong, tengah dekeng khun golom kai tamong. Begitu cepatnya cahaya. Cahaya itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya saja diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cepat. Coba kita bayangkan bagaimananya, bagaimana kecepatan empunya dan pokok cahaya itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura-pura kalau kita rasiokan demikian. Tetapi intinya adalah kecepatan itu terjadi karena memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengingkari tentang itu semua karena mereka tidak mengenal Allah. Ini kata tu siban Allah, tengok beriman dengan Allah, beriman dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal yang cukup mudah. Jangankan itu ketanyo Egypta, gunung Egypta petuknya, sehingga ketika dikhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya Abu Bakar, munuh Nabi Muhammad cerita-cerita lagi yang cerita. Nabi Muhammad punya iman yang kuat. Dukna kuat iman Nabi Muhammad, dukna kuatnya iman Abu Bakar, andai kata getimang iman Abu Bakar gepuduk lan saboh cing lain gepudu iman umat-umat yang lain. Iman tanya gepudu inan, iman imam-imam Syafi'i gepudu inan, imam para-para sahabat yang lain gepudu inan, sungguh manteng kuat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga geangkat Abu Bakar selaku sahabat yang setia. Nyamunan. Maka karena Nabi Abu Bakar sudah sangat sempurna imannya, gekeun benar itu dari Muhammad? Apa benar? Iya, menyebut doinya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan itu, lebih dari itu aku percaya. La usaddiku Abu Ada min dzalik. Lubeh lom lun percaya, lubeh juuh, lubeh berat darinya. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah sangat iman, iman kaget, oh iman dengan Allah Subhanahu wa taala sangat secukup tawakal dengan Allah, dan sudah sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bicaranya tekedi dan pegah bah-bah gaib lom. Tanya harus akui. Tanya orangnya berada di alam yang sempit. Nyampe tak akui. Dan beda akui lom di luar alam tanya nak alam lain yang ketanya nak mengerti adanya. Cuma untuk membenarkan itu difaktori dengan keikhlasan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Dalam satu cerita, Sidro ulama sufi gimana ba'mon gena ja Jumat? Gimana ba'mon gena ja Jumat? Gimana bak krum ya Jumat? Gekubah baja ya teh nak batai, genom. Leuh genom ban gebedah karet unang rolain. Leuh nang rolain ge amita baja, perkeun ge pinjam baja bak rumahnya. Kemudian di rumahnya na anak dara ge geme kawin dengan anak daranya. Gekaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua draw anak, kemudian nemanwa kembali nenom lom wate gebedah karet bak kruang pon muno yang bajai yang ganyan pudu manteng na di sinan ge pake bajai dan gewo urumoh berumoh ge fon hana getanya ho ka gejak cukup trip ka dan wate gejak bak masjid untuk sembahyang Jumat yang rencana untuk Jumat pun mano Jumat yang rencana gejak segolongan mano gua ganyan mano ganyan kana anak ge dua bah Jumat yang gelom li merempok sang Jumat tempatnya lo nyen pu makna coba kita rasiokan tidak mungkin han mampu tetapi kenyataannya demikian. Hana getanya yang pih le urang yang kalim kawin muno. Hana getanya le urang yang kalim kawin muno. Ho ni anak tanya karena si atakai dalam perasaan kanyan tetapi gebi keluasan waktu kepada aulia dan ulamanya dan kepada perumoh gehian sehana gowo yang sehingga gem kawin. Hana getanya yang pih ho kanaja. Karena bagi kanyan luah wate. Bagi je panek wate. Nyamunan. Gowo baksan kan kalih nak anak ge dan sembahyang Jumat yang gelon dia. Itu harus kita yakini bahwa di luar daripada alam kita ada alam lain yang kita belum mengerti. Cuma mampu tak pegah-pegah tak cerita-ceritakan saja. Apakah Isra' Nabi ya demikian? Kita tidak mengerti tentang ya demikian karena untuk menyebutkan kita perlu membaca kitab yang luas. Yang jelas perbandingan yang demikian sudah terjadi pada ulama-ulama yang lain. Jangankan pada Nabi, pada ulama saja diberikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang di luar daripada rasional kita. Han mampu terasiokan karena memang adalah akal tanya terbatas. Akal tanya lebih ubud daripada wahyu Allah. Akal tanya lebih ubud daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ubena semua kuasa Allah, semua teori wahyu Allah, semuanya mampu dirasiokan, mampu dilogikakan. Itu bermakna logika kita, akal kita setingkat dengan wahyu. Tetapi hakikatnya apa? Akal kita terbatas. Karena terbatas, maka wajar-wajarlah tidak semuanya bisa dirasiokan. Tidak dirasiokan tidak berarti bahwa agama ini tidak rasional. Tetapi tidak cukup akal untuk memikirkan yang demikian rupa. Maka karena nyangke menyena orang gengkun itu nyangken bulogis, nyangken bumuno, nyangken bumudih, nyang adalah tanda imannya cedera. Tuh tanda imannya cedera berarti secara langsung ia sudah mengatakan bahwa setidaknya akal dia berbandingan dan setingkat dengan wahyu. Itu kan cedera iman. Cedera iman. Maka dalam soal Isra Mi'raj ini adalah subhanallazi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke pertanyaan mana tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi ikutannya apakah khusus pada ibadah? Mana nah pertanyaan? Ataupun dalam semuanya. Kita kembalikan kepada ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada kerasulan Nabi. Laqad kana lakum, sungguh ada bagi kamu. Fi rasulillah, pada Rasul Allah, uswatun hasanah, ikutan yang nyata. Kita perhatikan pada pangkal ayat fi rasulillah, pada Rasul. Hanagekun di sinan fi ibadati Rasul. Hanagekun, hanagekun pada ibadat Rasul. Hanagekun pada perdagangan Rasul. Hanagekun pada niaga Rasul. Hanagekun pada peternakan Rasul. Hanagekun pada akhlak Rasul. Hanagekun pada tata cara tidur Rasul. Tidak. Berarti gekun fi Rasulillah bermakna fi nafsihi, pada dirinya, pada jiwanya, bermakna diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya ikutan bagi kita. Tidak terbatas pada soal ibadah, tidak terbatas hanya pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi termasuk dalam politik kita mengikuti Rasulullah, dalam bisnis mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pergaulan dan lain-lain sebagainya. Semuanya adalah ikutan bagi kita. Puyang nabak Rasul, nyan mandum ikutan bagi gedanyo, tanpa terkecuali. Cuma sagai gebatasi indri. Nah yang ikutan sifatnya wajib. Nah yang ikutan sifatnya sunat. Nah yang ikutan sifatnya mubah. Kriteria sekilas, makna yang ikut-ikut wajib jika dilakukan oleh Nabi, buat yang buat oleh Nabi meyakinkan itu ada kebaikan. Jika hana tak buat ataknya, pasti akan terjadi kerusakan. Maka jika sifat buat, sifat tingkah Nabi yang fungsinya andai kata tidak dilakukan akan terjadi kerusakan yang fatal, mengikuti tentang langkah dan tingkah tersebut hukumnya wajib. Jika dalam Nabi bersikap dengan melakukan itu ada baiknya, jika hana dilakukan tidak apa-apa, pada dilakukan ada kebaikan. Menyehana ya hana pupulah. Ya. Mengikuti prasikap demikian hukumnya sunat. Jika pada sikap Nabi yang nampak sekilas niatnya lakukan kebaikan hana deh, kerusakan juga hana. Ya, kebaikan hana, rusak pun hana. Nyan untuk tak ikuti adanya hukumnya mubah. Tapi harus tanya garis bawahi, yang menentukan baik itu rusak itu bukan akal kita. Ayat yang menentukan, hadis yang menentukan itu baik, yang kita kerjakan. Kata hadis itu jahat dan rusak, jangan kita kerjakan demikian. Sama sekali tidak diserahkan kepada akal, semuanya diserahkan kepada wahyu dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih banyak hal yang ingin kita pertanyakan, akan tetapi karena keterbatasan waktu, hanya sampai di sini perjumpaan kita di malam ini dan diakhiri dengan doa. Kita minta kesediaan guru kita untuk memimpin doa. Mari sama-sama kita baca doa. Dan baca doa berkaitan dengan membicarakan tentang sirah kenabian, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca doa, semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah di yaumil qiyamah, diberikan syafaat kepada kita, dikaruniakan kasih sayang kita kepada Rasulnya, dan sehingga kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Itu isi doa yang akan kita baca. Mudah-mudahan diberi keberkatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi zaili hurmati وحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيت فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اقفنا شر ظالمين اللهم اقفنا شر ظالمين اللهم اقفنا شر ظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه wa bijahihi 'indaka wa farij 'anna ma nahnu fihi la nas'aluka raddal qadha bal nas'aluka lutfa fihi bihaqqil qur'ani wa ma anzalta fihi wa sallallahu 'ala sayidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الفاتحة بنية الشفاء ورفع البلاء وقبول الدعاء وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikianlah apa yang mampu, yang sanggup dan yang sempat kita sampaikan. Di mana ada kekurangan, kesilapan, kita perbaiki di kemudian hari. Kalau memang ada yang keliru, kita mohon diperbanyak maaf, dan kita mintakan petunjuk nantinya pada guru-guru kita yang lebih alim. Mudah-mudahan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada malam ini. Insyaallah di bulan berikutnya pengajian kita jatuh pada tanggal 2 Juni 2016 tetap sebagaimana biasanya di malam Jumat pertama awal bulan. Insyaallah akan diasuh oleh guru kita Abu Mudi Samalanga. Untuk pengajian bulan depan akan diasuh oleh Abu Mudi Samalanga. Mohon diinformasikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.